الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد. Wa qawluhu wa ahsan wa aqsar. Ini ya. Ya, wa yusamma aidan an-na'iba 'anil fa'il. Jadi bab al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh ini juga disebut dengan na'ibul fa'il atau na'ib 'anil fa'il. Ini ibarah dari Ibnu Malik dan dikomentari oleh Al-Hattabi. Ya. Ahsanu wa aqsar dan ibarah ini na'ibul fa'il dia lebih bagus dan lebih ringkas. Ay minal ibaratil ula dibandingkan dengan ibarah yang pertama. Wahia al maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh, yaitu maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Kenapa naibul fa'il lebih bagus? Karena tidak semua naibul fa'il itu asalnya adalah maf'ulun bih. Bisa jar majrur, bisa dorob, dia bisa nanti jadi naibul fa'il. Ya, tidak selalu maf'ul bih. Baik, wa hadhihi al-ibarah li Ibn Malik. Ya. Nah, ibarah ini adalah ibarahnya Ibn Malik wa qala Abu Hayyana lam araha li ghairi. Baik, intaha. Nah, kata Abu Hayyan, ya, aku tidak memandang ibarah ini ya pada selainnya. Jadi ini yang lebih bagus menurut Abu Hayyan. Wa inna ma kanat ahsana. Nah, ibarah ini lebih bagus li annaha awdahu, karena ini lebih jelas. Fi bayanil murad, dalam menjelaskan maksud. Wa akhsara, dan lebih ringkas. Li annaha aqallu lafdan minal ula, karena lafadznya lebih sedikit dibanding yang pertama. Kalau yang pertama kita katakan al maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh, ini kan banyak tuh. Nah, kalau kita sebut naibul fa'il itu lebih ringkas. Wal mu'ribu yanbaghi lahu ayyakhtara al ahsana wal akhsara. Nah, al mu'rib, orang yang mengi'rab itu yan bagi lahu, sepatutnya baginya ayakhtaro, memilih mana ibarah yang ahsan dan mana ibarah yang akhsar, ya, yang paling ringkas. Jadi ketika dia mengi'rab, ya, misalkan dia mengi'rab sebuah kalimat, ya, duriba zaidun, maka dia katakan duriba fi'lun madin mughayyiru sighah atau bina lil majhul zaidun naibul fa'il atau naib anil fa'il. Ya, itu. Taib. Dibandingkan dengan dia katakan Zaidun al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'il. Baik. Wa inna ma kanat kadzalika ay ahsana wa akhsara li wajhain. Nah, ibarah ini naibul fa'il lebih bagus, lebih ringkas. Kenapa demikian? Karena dua aspek. Al-awwal, aspek yang pertama, annaha syamilatun li kulli ma yanubu 'anil fa'il. Bahwa ibarah naibul fa'il itu syamilah, dia mencakup segala yang dapat menggantikan fa'il. Min maf'ulin, apakah maf'ul bih? Ya. Wa masdarin, apakah masdar, maf'ul mutlak? Wa dharfin, wa jarin, wa majrurin, dharab atau jar majrur. Jadi yang namanya naibul fa'il itu enggak mesti dari maf'ul bih. Berbeda kalau kita katakan ibarah dari Ibnu Ajurrom ini. Ya. Al maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh, seakan-akan naibul fa'il itu terbatas hanya pada maf'ul bih. Padahal ada masdar, ada dharab, ada jar majrur. Bi khilafil ula, berbeda dengan yang pertama. Ya, yaitu ibarah al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh, fa innaha muqtasiratun ala dzikril maf'uli faqat. Karena itu hanya terbatas pada penyebutan maf'ul saja. Ya, ternyata ada naibul fa'il yang dari selain maf'ul bih. Ya, namun juga kita enggak bisa salahkan Ibnu Ajurrom, ya. Ibnu Ajurrom dan Al-Hattabi juga menyadur, walaupun Al-Hattabi lebih memilih pendapat Ibnu Malik di Al-Mutamimah ini. Ya, Ibnu Ajurrom mungkin menganggap kebanyakan. Ini mimbabi aglabiyah aja, kebanyakan yang namanya naibul fa'il itu dari maf'ul. Dan menyebutkan sesuatu berdasarkan mayoritasnya itu boleh-boleh aja. Kebanyakan begitu. Nah, baik, asani. Nah, kenapa juga lebih bagus, lebih ringkas? Tadi aspek yang pertama sudah, aspek yang kedua. Annal maf'ulas sani min nahwi u'tiya Zaidun dirhaman la yadkhulu tahtah. Nah, maf'ul yang kedua ya dari u'tiya Zaidun dirhaman. Perhatikan dirhaman. Nah, nih. Coba antum perhatikan. Ya, nih kalau fi'il yang memuta'adikan dua maf'ul. Semisal bab a'ta. Dhanna. Dhanna wa akhwatuha, a'ta wa akhwatuha. A'ta yu'ti. A'ta Zaidun Amran dirhaman. Zaidun fa'il dari a'ta. Amran maf'ul awal, dirhaman maf'ul sani. Sekarang Zaidunnya kita hilangkan. Ya, kita hilangkan. Maka maf'ul pertama jadi naibul fa'il. Maka u'tiya lis amrun. Nah, dirhaman tetap sebagai maf'ul bih. Dirhaman amrun naibul fa'il. Nah, kalau pakai ibarah al-maf'ul alladhi lam yusama fa'iluh, nah berarti nanti kayak begini nih, terus maf'ul sani dari dhanna wa akhwatuha, ya, dhanantu Zaidan qa'iman. Berarti dhunna Zaidun qa'iman, begitu kan? Yudhannu Zaidun qa'iman. Nah, berarti maf'ul yang kedua la yadkhulu tahta. Itu enggak masuk ke dalam ke bawah pembahasan ini, yaitu naibul fa'il. Li'annahu laysa mimma yanubu 'anil fa'il. Karena maf'ul yang kedua dari a'ta, ya, dari a'ta yu'ti dan akhwatnya, dhanna yadhunnu dan akhwatnya, maf'ul yang kedua ya tetap maf'ul. Ya, tetap maf'ul. Nah, yang berubah menjadi naibul fa'il hanyalah maf'ul yang pertama. Li'annahu laysa mimma yanubu 'anil fa'il. Karena dia bukanlah yang menggantikan ya fa'il. Bi khilafil ula, berbeda dengan yang maf'ul yang pertama. Fa innahu yadkhulu tahtaha. Baru dia masuk ke dalam bahasan ini yang dia menggantikan ya fa'il. Li annahu yasduqu alaihi annahu maf'ul alladhi lam yusamma fa'ilu. Karena kalau maf'ul yang pertama dari a'ta itu yasduq, itu memang layak baginya untuk masuk ke dalam ya definisi al maf'ul alladhi lam yusamma fa'ilu. Gitu. Saya katakan a'ta Zaidun amran dirhaman. Zaidunnya dihilangkan, maka u'tiya amrun dirhaman. Baru si amrun ini yang di awalnya maf'ul yang pertama, dia masuk ke dalam cakupan al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'il. Lah terus maf'ul yang kedua gimana? Nah, apalagi nanti kalau kita masuk bab ya bab ya fi'il yang memaf'ulkan tiga maf'ul. Ya. Gimana lagi nanti maf'ul kedua, maf'ul ketiga, masuknya bab apa itu? Nah, makanya ibarah ya apa namanya? Al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh. Ah, itu lebih bagus pakai ibarah yang naibul fa'il. Wa in ujiba. Nah, seandainya jika dijawab anil awal dari yang pertama. Yang pertama kan ibarah naibul fa'il itu ahsan, akhsar. Ya, kenapa? Karena dia mencakup segala yang menggantikan maf'ul, apakah maf'ul bih, yang menggantikan fa'il, apakah maf'ul bih, masdar, zorof, atau jar majrur. Ya, bi anna hadhil ibarah sarat fil urfi alaman ya, bil ghalabati. Karena ibarah ini, ibarah al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh, itu setelah secara urf, secara kebiasaan dalam ilmu nahwu ini, dia sudah menjadi alam. Dia sudah menjadi nama, istilah. Bil ghalabah. Ya, berdasarkan keumumannya aja. Biasanya umumnya yang jadi naibul fa'il adalah maf'ulun bih. Ala kulli ma yanubu 'anil fa'il. Atas yang segala yang menggantikan fa'il. Min maf'ulin wa ghairi. Dari maf'ul dan selainnya. Nah, ini dijawab demikian. Kalau memang kita mau kekeh. Oh, enggak. Namanya al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh. Kalau pakai nanti di itirad disanggah pakai tadi yang aspek yang pertama, ya kan enggak selalu mesti maf'ul. Ya ini golabahnya demikian gitu. Nah, yang kedua apa? Bagaimana nanti dengan maf'ul sani dari a'ta yu'ti dhanna yadhunnu? Ya. Jadi kan juga masuk dia. Wa anisani bi annal kalama fil marfu'at fala yadkhulu dirhaman li'annahu mansubun. Nah, dijawab, kan pembahasan naibul fa'il ini pembahasan pada pembahasan marfu'at. Maka enggak masuk kepada dirhaman yang merupakan maf'ul tsani dari dhanna yang contoh. Ya, contoh. Li'annahu mansubun, karena itu mansub. Nah, ini keterangan ini bisa lihat undur syarah sudur. Sudur Jahab Ibn Hisham Mahasyiah Al-Ubadah. Taib, selesai. Nah, kita masuk ke matan berikutnya. Faqala al-muallif wa yusamma fi'luhu al-fi'la al-mabni lil maf'ul. Nah, sekarang fi'ilnya dinamakan fi'il mabni lil maf'ul wal fi'la lil majhul, atau fi'il mabni lil majhul. Kalau fi'il yang umum, yang aktif, doroba, itu bina lil ma'lum. Yadribu, bina lil ma'lum. Tapi kalau yudrobu, duriba, itu bina lil majhul. Nah, ada juga yang menamakan fi'ilnya mughayyaru sigoh. Ya, sigohnya, redaksinya sudah dirubah. Ya. Wal fi'la alladhi lam yusama fa'iluh. Atau juga disebut, itu fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya. Jadi ada tiga ibarah di sini. Ya, fi'ilnya boleh antum katakan al-fi'il mabni lil maf'ul, fi'il mabni lil majhul, fi'il alladhi lam yusamma fa'ilu. Nah, ini kalau untuk mengi'rab gitu, pilih salah satu. Ya. Ini penting ini dihafalin. Kalau kita mengi'rab jadi tahu. Ya. Jangan ya pokoknya itu deh. Pokoknya itu udah apa? Orang lagi ngi'rab, ini pokoknya fi'il ini, apa ini namanya? Ya pokoknya itu deh. Pokoknya itu udah apa? Ya, enggak bisa, mesti disebut. Baik. Ini pembahasan i'rab itu sekarang ini dijauhi sama orang. Orang-orang malas maksudnya. Ya. Pembahasan i'rab. Pembahasan i'rab itu penting. Lihat para ulama sampai mengi'rab Al-Qur'an. Enggak akan pernah kita paham tafsir kalau kita enggak paham i'rab Al-Qur'an, i'rab nahwu. Enggak mungkin kita paham tafsir. Ya, nah ini pentingnya nih, ya, ilmu i'rab. Dan umat ini diberikan kelebihan tiga hal, kata Syekh Al-Jayani, dikutip oleh As-Suyuti di Tadribur Rawi. Ya, yang tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelumnya. Al-Isnad, Wal-Nasab, Wal-I'rab. Itu tiga tuh. Sanad, Nasab, dan I'rab. Yahudi, Nasrani enggak punya tiga hal itu. Sanad mereka hancur. Taurat mereka, Injil mereka itu sudah tertahrif, terdistorsi, sanadnya munqati semua. Ya, penuh kadzabun, wadda masuk ke dalamnya. Dan enggak bisa ditelusuri. Kalau kita ada coba-coba bikin hadis palsu, ya, langsung tertangkap. Ya. Sanad Al-Qur'an kita mutawatir. Mau pakai qiraah yang mana antum? Ya, qaulun, waras, mana yang mana? Mutawatir semua. Ya. Nah, nasab juga demikian. Nasab, nasab ini kita terjaga. Kecuali orang Indonesia ya. Faza cuma sampai hafal nama kakeknya doang. Bapaknya kakek tahu enggak? Enggak tahu. Enggak tahu itu. Saya masih tahu bapaknya kakek, tapi di atasnya lagi udah khalas. Udah enggak tahu siapa. Nama. Kalau kaum muslimin dulu terjaga nasab mereka. Ya. Nah, yang satu lagi i'rab. Lihat ahlul kitab enggak ada i'rab. Injilnya enggak bisa di-i'rab. Nah, kalau Al-Qur'an kita di-i'rab. Nah, ini penting ya pembahasan i'rab. Ya, ini makanya istilah-istilah i'rab ini dihafal. Fa in kana al-fi'lu madian. Nah, sekarang apabila fi'il madi dumma awwaluhu wa qusira ma qabla akhirih. Ini sama seperti di matan al-Jurumiyah ya yang kita pelajari. Yaitu didomahkan awal dan dikasrohkan sebelum akhir. Kalau akhirnya gimana? Ya namanya fi'il madi mabni 'alal fath. Ya. Fu'ila. Wa in kana mudhari'an. Nah, sekarang jika fi'ilnya mudhari' yaf'alu dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Didomahkan awal dan difathahkan sebelum akhir. Ya. Yuf'alu. Nah. Nahu duriba Zaidun yudrabu Zaidun. Nah. Fa in kana al-madi mabdu'an bita'i zaidah bita'in zaidatin. Nah, sekarang jika fi'il madinya diawali oleh ta' zaidah. Duma awaluhu wa tsanihi. Didomahkan awal dan yang keduanya. Misalkan wazan tafa'ala. Ya. tafa'ala yatafa'alu, gitu kan? Maka didomahkan yang awal dan yang keduanya. Tu'ullima, tufu'ila, tuduriba. Nah, atau tafa'ala, gitu kan? Ah. Baik. Ta'allama yata'allamu, belajar. Ta'allama Zaidun an-nahwa. Berarti gimana? Nahwu dipelajari. Tu'ullima an-nahwu. Baik. Wa in kana mabdu'an bihamzati waslin. Nah, sekarang jika fi'ilnya diawali oleh hamzah wasal, duma awaluhu wa sarisuhu, didomahkan yang awal dan yang ketiga. Nahu intolako menjadi untuliko, istakhroja ustukhrija. Ya. Nah, kalau fi'il mudhari gimana? Intolako yantoliku, berarti yuntolaku. Nah, kalau fi'il madinya untuliko. Ya, ifta'ala uftu'ila. Ya, ifta'ala yafta'ilu ifti'alan uftu'ila. Yufta'alu istakhraja yastakhriju. Istaf'ala yastaf'ilu ustuf'ila. Ustughfira. Ya, ustughfira. Kan wazan istaf'ala itu kebanyakan maknanya talabul fi'il, ya. Astaghfirullah, aku meminta ampun pada Allah. Akunya itu aku, fa'ilnya dihilangkan. Berarti gimana? Ustughfira. Ya, ustughfira. Naibul fa'il berarti telah jalalahnya. Ustughfirullahu. Allah dimintai ampunan. Gitu. Wa in kana al-madi mu'talal ain. Nah, sekarang apabila fi'il madinya mu'tal ain. Ya, mu'tal ain berarti ain fi'ilnya adalah huruf illah. Falaka kasru fa'ihi. Maka bagi Anda boleh mengkasrahkan fa'nya. Fatasiru ainuhu ya'an. Maka ain fi'il menjadi ya. Ya. Lihat fi'il madi, ain fi'ilnya huruf illah. Qala, aslinya kan qawala. Ba'a, baya'a. Nah, maka qila. Ya. Maka ain fi'ilnya, ya, ini boleh bagi Anda untuk mengkasrahkan fa fi'ilnya dan ain fi'ilnya menjadi ya. Qila, bi'a, dikatakan. Bi'a, dijual. Nah, ini pilihan pertama. Walaka ismamul kasrah. Dan boleh juga bagi Anda mengismam kasrah. Ad-dhammata menjadi dhammah. Wa huwa khaltul kasrah bi syai'in min sauti dhammah. Apa itu ismam? Yaitu mencampur kasrah dengan sesuatu dari suara dhammah. Gitu. Mencampur kasrah dengan sesuatu dari suara dhammah. Boleh. Ya, ismam kalau dalam Al-Qur'an contohnya apa? La ta manna, kan gitu. Nah, kalau ini khaltul kasrah, mencampur kasrah dengan suatu derma. Qila, qila, gitu. Bi'a, bi'a. Nah, pilihan yang ketiga, walaka, boleh bagi Anda domul fa, dengan didomahkan fa, fatasiru ain huwawan sakinatan, dan ya, ain fi'ilim jadi waw sakinah. Kula, bu'a. Kula, kula maknanya kila. Ya. Jadi kalau ain fi'ilnya adalah huruf illah, boleh tiga. Ya, boleh tiga. Tadi kasroh fa. Ya, kila. Ismam. Kila. Yang ketiga, doma. Kula. Dikatakan. Baik. Nahu kula bu'a, bu'a, dijual gitu. Dijual. Nah. Qala asy-syarih hafizallahu taala Syekh Ahmad bin Tsabit Al-Wusabi Wa qawlu yusamma fi'luhu fi al-fi'la al-mabni lil-majhul, ada tiga. Al-fi'la lil-majhul, al-fi'la allati lam yusamma fa'iluhu, ada tiga ini. Dihafalin ya. Naam. Ila akhir. Inna ma summiya al-fi'lu ba'da hadfil fa'ili al-fi'la al-mabni ya lil-maf'ul. Nah, fi'il yang setelah dihapus fa'ilnya tadi dinamakan dengan fi'il mabni lil-maf'ul. Kenapa demikian mabni lil maf'ul? Kan pertama tuh nama pertamanya fi'il mabni lil maf'ul. Yang kedua apa? Fi'il mabni lil maj'ul. Yang ketiga apa? Fi'il alladzi lam yusamma fa'il. Nah, yang pertama sebabnya apa? Fi'il mabni lil maf'ul. Lil isy'ari bi anna isnadahu ilaihi ala jihati wuqu'ihi alaihi. Nah. Ya lil isy'ari. Ya, itu untuk karena ada isy'ar. Apa isy'ar di sini? Hah? Asy'ara yusyiru. Meminjam ya. Ah. Dengan meminjam kata maf'ul lah. Bahwa penyandarannya kepada maf'ul itu ala jihati wuqu'ihi alaihi karena terjadinya itu pada maf'ul. Ya, terjadinya itu pada maf'ul. Nah, sekarang kenapa dinamakan fi'il mabni lil majhul? Wal fi'la al mabni lil majhul. Kenapa? Lil jahli bi fa'ilihi ahyanan. Karena terkadang ahyanan tidak diketahui fa'ilnya. Duri Bazaidun, siapa fa'ilnya? Ya. Nah, namun kalau misalkan khuliqal insanu dha'ifa, fa'ilnya sudah diketahui kan? Nah, sebaiknya jangan sebut khuliqa fi'il mabni lil majhul. Nah, jangan. Ya, boleh aja pakai yang pertama. Fi'il mabni lil maf'ul atau fi'il alladzi lam yusamma fa'il. Kenapa? Mau tanya apa? Oh, kira mau tanya. Itu mau protes kali ya. Kenapa cuma tiga penamaannya? Nama Mujahid enak tidur. Lagi tidur lagi. Nanti anak kasih kopi. Tidur dia. Orang gak harus dia ngorok. Aduh, Mujahid. Belum wudu lagi tuh kayaknya. Udah. Mukanya masih lesu sih. Hah? Tepar antum, bisa ngapain? Enggak ngapa-ngapain. Aduh. Adanya Dio deh. Ada asuh, mau dia punya ada asuh. Oh, bibit. Ada asuh, Bit. Ada. Mau muslim aja ada asuh biar smackdown antum muslim. Aduh, mana lagi tadi? Ah. Wal fi'la allati lam yusamma fa'iluh. Nah, dinamakan juga fi'il mabni ya. Al-fi'il alladhi lam yusamma fa'ilu, dinamakan demikian. Ini wal-fi'la itu ma'tuf semua ya, mansub ya. Yusamma al-fi'lu ba'da hadfil fa'il al-fi'la gitu ya. Kenapa demikian? Dinamakan li'anna al-fa'ila ba'da al-hadfi sara ghaira musamman fil kalam. Karena karena fa'ilnya setelah dihapus, jadilah dia tidak disebutkan dalam kalam. Wa yusamma fi'luhu aidan al-fi'la al-mughayyaru al-mughayyara as-sighah. Itu ada empat berarti. Disebut juga dia fi'ilnya nama fi'il mughayyaru sighah. Dirubah sighahnya, redaksinya. Li'annahu ba'da hadfil fa'ili, karena setelah dihapus fa'ilnya, ya, tughayyirat ya, suratuhu. Ya, berubah surahnya, bentuknya. Is'aran bi anna ma ba'dahu naibun anil fa'il. Isy'ar ini apa sih? Mengisyaratkan ya. Nah, asy'ara yusyiru itu apa? Mengesankan. Hah? Merasakan. Ya, dengan mengesankan bahwa ya, menunjukkan bahwa yang setelahnya itu adalah naibul fa'il, laisa bi fa'ilin, bukan fa'il. Wa dzalika annahu lamma hudifal fa'ilu, yang demikian itu tatkala fa'ilnya dihapus, wa uqima al-maf'ulu muqamahu, dan maf'ul ditempatkan pada posisi fa'il, sara marfu'an ba'da an kana mansuban, maka dia menjadi marfu' setelah sebelumnya dia mansub. faltabasat suratuhu, maka bentuknya pun surahnya menjadi rancu samar bi suratil fa'ili, dengan bentuk fa'il. Fahtija, maka dibutuhkan ila tamyizi ahadihima, untuk membedakan salah satu di antara keduanya anil akhar, dari yang lain. Fabakiya alfi'lu ma'al fa'ili, maka fi'il tetaplah bersama fa'ilnya ala sigotihi al asliyati, dengan sigoh bentuk aslinya. Wa ghuyira ma'a na'ibihi, namun dirubah dengan naibnya. Ini alasan kenapa dinamakan fi'ilnya adalah mughayyar, mughayyar sigah. Wa kaifiyatu hadza taghyiri, dan tata cara perubahan ya redaksi fi'il tadi dari fa'ala ke fu'ila dan seterusnya, madzakarahu al-musannifu, sebagaimana yang disebutkan oleh musannif Al-Hattabi di matan biqaulihi ba'du, dengan perkataan beliau setelahnya. Ba'du itu dommah, itu adalah iwat an mudofin ilaih al-mahdufah. Ya, domahnya adalah pengganti dari mudofun ilaih yang mahduf. Pokoknya qobla ba'da kan ada mudofun ilaihnya. Mudofun ilaihnya dihapus, maka jadi ba'du qoblu. Maka di Al-Quran, min qoblu. Jangan heran, kok min qoblu sih, bukan min qobli. Kan gak ada mudofun ilaihnya. Ya, amma ba'du. Tuh, amma ba'da hada, amma ba'da as-sana, amma ba'da hamdillah wassalati ala rasulillah, gitu. Ketika dihapus itu apa mudhofun ilainya diganti menjadi dhamma. Baik. Nah, biqaulihi ba'du fa in kana alfi'lu madiyan dhamma awaluhu ila akhir, dan tadi seterusnya itu. Ya. Wa nahu wa qauluhu nahu duriba zaidun wa yudrabu zaidun. Al awal misalun lil madi. Ah, ini yang pertama, duriba zaidun, contoh fil madi. Al-mughayyaru al-mughayyari as-sigati, yang dirubah redaksinya. Taib. Wa misaluhu minat tanzil qauluhu ta'ala wa qudiyal amru. Nah, kalau dari Al-Quran, firman Allah Ta'ala, qudiya qada yakdi qudiya. Ya. Wasani minal mudar, misalul mudari al-mughayyaru al-mughayyari as-sigah. Yang kedua, yudrabu zaidun. Wa misaluhu minat tanzil, kalau contoh dari Al-Quran, yu'rafu al-mujrimuna bisimahum. Nah, kaum mujrimun, musyrikun, yu'rafu, itu diketahui dengan tanda-tanda mereka. Wasakataan fi'lil amri, dan beliau Al-Hattabi sakata, diam, tidak berkomentar dari fi'il amr. Ya, kenapa? Likaunihi layata'atta bina'uhu lil maf'uli, karena keadaannya memang dia enggak ada binanya untuk maf'ul. Li'annahu yulzamu dzikru fa'ilih, karena memang fi'il amr itu diilzamkan, diharuskan mesti disebutkan fa'ilnya. Ya, fa'ilnya apakah domir, ya itu domir mustatir wujuban, atau fa'ilnya adalah berupa domir huruf-huruf. Kum, ah berarti domir mustatir wujuban takdiru anta. Kuma, berarti alif tasniyah. Kumu, wau jamaah. Kumi, ya muannatsa mukhatabah. Kumna, nun inas. Nah, itu fa'ilnya memang mesti disebutkan, enggak ada. Fi'il amr ada naibul fa'ilnya. Enggak bisa. Wa qauluhu nahu tu'allima wa tuduriba. Ini mana ini? Kalau fi'ilnya diawali oleh ta zaidah, domah awal yang didomahkan yang pertama dan yang kedua. Oh ya. Taib, ai tu'ullima al-ilmu tuduriba fid dari bidomi awaliha wa sanihima. Nahu inta untuliqa. Ini untuliqa ini yang mana ini? Nah, jika fi'ilnya diawali oleh hamzah wasal dumma awaluhu wa salisuhu, didomahkan yang awal dan yang ketiga. Untuliqa ya bi zaidin ustukhrija al-ma'u ya bi dommi awwalihima wa salisihima, dengan didomah pertama dan ketiga. Wa misalu min tanzi, kalau ada contoh di Al-Qur'an, qauluhu ta'ala famanitturra. Nah, kan ittarra utturra, barang siapa yang dipaksa. Fa innal fi'la idza budi'a ya bihi, nah fi'il jika dimulai dengannya kila utturra bidomi awalihi wasalisih, dengan didomakan awal dan yang ketiga. Wa in kana al-madi mu'talal ain, sekarang fiilnya, kalau fiil madinya fiil mu'tal ain, ainnya adalah, ain fiil adalah huruf ilah fa'ala, ternyata ainnya huruf ilah. Ya, semisal qala aslinya qawala, ba'a baya'a, ya. Baik. Makna mu'talal ain, makna mu'tal ain itu apa sih? Anna wasatahu, bahwa yang tengahnya fa'ala, ya, fa'ala tengahnya itu harfu illatin, adalah huruf illah. Huruf illah itu apa aja? Alif, waw, ya. Qala wa ba'a wa nahwihima. Ya. Ada tiga cara kalau fi'il mudorinya. Kalau dia nanti itu ya, di kasrah fa'nya kila, di ismam kila, dan satu lagi di dhammah kula. Nahu. Ya. Mana tadi? Wa in kana al-madi mu'tal ain falaka kasru fa'ihi. Ya, kasru fa'ihi. Ai, awalul kalimah, pada awal kalimat. Fa innahum yu'abbiruna 'anil harfi al-awwal. Maka mereka para ulama nahu ya, mengibarahkan dengan huruf awal itu kalau dikatakan kasru fa'ihi, dhammu fa'ihi, itu maksudnya huruf yang pertama, fa. Fa fi'il. Ya, bi fa'il kalimah, diibarahkan huruf yang pertama dengan fa kalimah. Wa anisani, huruf yang kedua diibarahkan, diungkapkan dengan bi ainil kalimah. Wa anisalis bilamil kalimah, karena wazannya kan fa'ala. Fayaqulun masalan fi daraba ala wazni fa'ala ad-dad fa'ul kalimah. Dad itu fa'ul kalimah. Ar-ra ainul kalimah. Wal ba lamul kalimah. Wa hakadha, dan demikianlah. Nah. Panjang kali nih. Saya dapat enggak nih? Nahu kila wabi'ah. Nah ini. Ini yang pertama ya. Pokoknya kalau fi'il mu'tal ain ketika mughayyiru sighah atau bina'il majlul mudhari fi'ilnya itu fi'il madinya itu ada tiga cara, ya. Nahu kila kasrah fa. Bi'ah hadhihi lughatu quraisyin. Ini lughahnya orang-orang Quraisy. Ya, wa man jawarahum, dan kabilah-kabilah yang berdampingan dengan mereka. Wahia al-fusha, inilah yang paling fasih. Qala ta'ala qila ya ardu. Tuh, lihat. Nah, Allah pakai, di firman Allah pakai apa? Qila. Kan Al-Quran itu pakai lugah Quraisy ya? Lahjahnya lahjah Quraisy. Hah? Iya. Logatnya logat Quraisy. Qila ya ardu ibla'i ibla'i ma'aki, dikatakan wahai bumi telanlah airmu, telanlah airmu. Wa ya sama'u, wahai langit aqli'i wa ghidal ma'u, wahai langit aqli'i, ya apa namanya, aqli' aqla'ah itu menghentikan ya. Wa ghida, dan diturunkan ghida, hujan, al-ma'u ya. Fakila wa ghida fi'lani madiyani, ya. Kila dan ghida fi'il madi mughayyara as-sighah. As-sighah yang keduanya dirubah redaksinya. Wa naibul fa'il fil awal, naibul fa'il pada kila adalah domirun mustatirun takdiru huwa. Wa fisani ghida, mana naibul fa'ilnya? Ya, itu disebutkan di situ, alma. Baik. Nah, cara yang kedua dengan diismam, wa huwa khaltul kasrah, dengan mencampur kasrah bi syai'in min sauti dhammah, dengan sesuatu dari suara dhammah. Ya. Ai ta'ti bi juz'in minad dhammah, yaitu Anda datangkan bagian dari dhammah qalilin sabiqin, ya. Wa juz'in minal kasrah, ya, dengan sedikit saja yang didahului bagian dari kasrah. Qila, qila gitu kan. Nah, Taib. Kasir lahikin. Ya. Yang ini banyak yang mengikutinya ya. Wa min sama, dan di sana itu ada juga yang tamahhadat al-ya'u, yang lebih memurnikan ya. Enggak pakai ismam. Taib. Wala yadhharu laka illa fi nutqi. Dan ismam ini akan nampak bagi Anda, tidak nampak bagi Anda kecuali dalam ucapan aja. Duna al-khalat, duna al-khat. Duna al-khati, tidak pada khat tulisan. Ya enggak? Nah, cuman pada suara aja. Wila, ah itu nampak. Taib. Mana lagi tadi? Waqad quri'a fi sab'ah. Ya, dibaca sebuah ayat di qira'ah sab'ah. Qauluhu wa qila yal ardu al ayah bil ismam, dengan ismam. Namun kalau dalam qira'ah kita, qila ini enggak di ismam ya. Nah, bil ismam. Fi qila wa ghina. Wa hadhihi lughatu katsirin min Qaisin. Dan lughah ini kebanyakan dari lughah Bani Qais. Wa aksari Bani Asad, dan mayoritas Bani Asad. Wa hiya taliyal aula, dan ini mengikuti yang pertama. Fil fasahati, dari sisi kefasihan. Yang pertama apa? Yang murni di kasroh fa, disukunkan ya kila. Nah berarti yang paling jauh dari kefasihan ya adalah yang paling fasih domah fa. Nahu kula wabu'a. Wahadi lughah Bani Dubairin, ya, Bani Dubair, bimuhmalatin. Tapi, Bani Dubair, famuahadah, musaggaran, ya, di muahad, satu titik aja, Dubair dan ditasgir. Satu titik baknya dan ditasgir, bukan jabir, tapi wazan musaggar, Dubair. Kemudian wabani waqas, bani waqas, bani waqas bin Tariq bin Amr. Wahum min fusohai bani Asad, mereka adalah kalangan orang-orang yang fasih dalam bahasa Arab dari Bani Asad. Wahukiyat aidan an ghairihim, juga dihikayatkan dari selain mereka. Ya, lughah demikian dengan didomahkan fa. Qala asyairu ar-ru'bah, qala syairu ru'batu, laita wa hal yanfa'u syai'an laitu, laita syababan bu'a fashtaraitu. Masyaallah. Ya. Duhai, laita itu kan harfu tamanni ya. Seandainya apakah bermanfaat sesuatu? Duhai laitu laita, duhai seandainya aku, seandainya syababan bu'a, seandainya masa muda itu bu'a, bi'a aslinya apa bu'a? Dijual, fastor itu, saya akan beli lagi. Nah, ini yang ngomong misalkan orang-orang tua macam Mas Manto gitu kan. Nah, dia bakal beli lagi masa muda yang kayak dimiliki Faza. Nah, karena dulu masa muda dia belum poya-poya. Oh gitu. Yeah. Hah? Pesnya muda. Pesnya muda. Oh gitu ya. Iya iyain aja deh. Mas Manto mau masa memudanya bukan mau poya-poya, mau kayak Faza ngapalin Quran. Ngetawain orang. Memang saya. Tawain Mujahid ya. Mas Manto mau mudanya mau kayak Mujahid enggak? Lagi daras tidur. Orang lagi daras di kelas, dia tidur di ranjang. Waduh, ngeselin amat. Untung gak ada terbalikin ranjang itu. Hah? Enak banget dia. Masa muda kayak dia. Bibit, apaan tuh di PCN tuh? Hah? Pak Priyadi mungkin masa mudanya mau kayak Bibit biar naro-naro gini. Buruh. Aduh, mana lagi tadi? Fabu'a fi'lun madin mughayyiru sighah wa na'ibul fa'il mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa wa jumlatul fi'li wa na'ibih, jumlah fi'il dan na'ibul fa'ilnya itu khabaru laita al-ula, khabar laita yang pertama. Ya. Kan isi, apa laita itu beramal amal inna kan? Wa syababan ismuha. Jadi itu laita ya, syababan itu bu'a fastaraitu. Nah. Walaital akhirah taukid lil awal, lil ula. Laita yang terakhir adalah taukid dari yang pertama. Ya, fala ismalaha. Nah. Ya, enggak ada isim bagi laita yang kedua. Yang terakhir, wala khabara, enggak ada juga khabar karena dia taukid. Walaitu ya, alwusta, laitu yang di tengah. Syai'an laitu. Itu fa'il dari yanfa'u. Fa'il dari yanfa'. Syai'an maf'ul mutlak. Ya, syai'an adalah maf'ul mutlak. Ay naf'an. Gitu. Syai'an maf'ul mutlak. Wifaqan lil muwaddih. Ya. Ini sesuai dengan al-muwaddah. Dengan yang dijelaskan. La maf'ula bihi, enggak ada maf'ul bih, khilafan lil aini. Ini berbeda pendapat dengan pendapat aini. Intaha. Afadahu al-musarrih wa hadhihi lughah dha'ifah bin nisbati lil lughatain al-u awwalain. Ya. Ah, ulayain, bukan awwalain. Kan muannas, ula. Ini doi, lo, apa yang kula ini dhaifah kalau dibandingkan dengan dua yang awal, yang kila dan ismam. Qala al-Khudhari, kata al-Khudhari di dalam hasyiah Ibnu Malik Ibnu Aqil, qauluhu yakni Ibnu Aqil, perkataan Ibnu Aqil, salah satu aujuh al-kasru a'laha. Ada tiga macam bacaan ya ketika fi'il mu'tal ain ini di mughayyir sighah. Kasrah ini yang paling tinggi. Kila waddammu ya, sedangkan dommu ya ardaha. Dommah bu'a kula itu yang ardaha, yang paling rendah. Ya, berarti yang tengah-tengah apa? Ismam. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik, syadallah ila anta astaghfiruka.